penuh rela. Bukannya ku sengaja timbulkan masalah, tapi kehendaknya kutur kaki melangkah. Kena ada waktunya diri dapat beralah, dan ada detiknya aku tak terdaya. Kemasa